Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang kita lakukan ini benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melipat gandakan pahalanya, begitu pula memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkah yang berpengaruh besar dalam kehidupan kita, menjadikan kita orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Tidak lupa selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyakum. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah tayamum. Masalah yang pertama adalah apabila ada seseorang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia wajib sholat di waktunya, ataukah dia wajib sholat tapi ketika dia bisa berwudu atau bisa bertayamum? Selama tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, maka dia tidak boleh sholat. Para ulama rahimahumullahu jami'an berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan dia tidak boleh sholat. Dia tidak boleh sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Kemudian falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Intinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin mendirikan salat, maka berwudulah. Kemudian di situ juga ada penjelasan, apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Sehingga sholat itu tidak boleh dilakukan apabila seseorang belum berwudu, atau dia, kalau dia tidak bisa berwudu, dia belum bertayamum. Kalau dia tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum, maka dia tidak boleh sholat. Kapan sholatnya? Ketika dia bisa berwudu atau ketika dia bisa bertayamum. karena tidak mendapatkan air wudu. Pendapat ini para jemaah sekalian dipilih oleh Imam Abu Hanifah, dipilih juga oleh Imam Malik, begitu pula oleh Imam Al-Auza'i dan juga yang lainnya. Adapun pendapat yang kedua, maka pendapat ini dipilih oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dipilih juga oleh Imam Ibn Hazm Al-Zahiri, dan ini yang dipilih oleh Ibn Taymiyyah rahimahumullahu jami'ah. Pendapat ini mengatakan dia tetap diwajibkan untuk sholat di waktunya, walaupun dia tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum. Dia tetap wajib untuk sholat di waktunya. Tidak boleh dia mengakhirkan sholatnya dari waktunya. Sholat semampunya, sesuai dengan keadaan dia di waktu itu. Kalau dia tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum, maka sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Karena itulah yang dimampui oleh dia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Semampu kalian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mampunya salat tanpa wudu, tanpa tayamum. Maka itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tanpa wudu, tanpa tayamum. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah. Lakukanlah perintah tersebut selama kalian mampu atau sesuai dengan kemampuan kalian. Orang yang tidak bisa wudu, tidak bisa bertayamum, mampunya dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Dan sholat diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Dan bisa juga ya dijadikan sebagai dalil untuk pendapat ini hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usaid ibn al-Khudair. Usaid ibn al-Khudair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Usaid ibn al-Khudair radhiyallahu taala anhu fi talabi qiladatin adallatha Aisyah, untuk mencari kalung yang hilang oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita. Fa hadaratis shalah, maka datanglah waktu salat. Dan sahabat Usaid ibn al-Hudair ketika itu tidak sendirian. Fasallu bighairi wudu, karena tempatnya di padang pasir ketika mereka mencari kalung yang dihilangkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu di padang pasir, mereka tidak bawa air. Maka akhirnya mereka salat tanpa wudu. Fasallu bighairi wudu'in. Fa'atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadhakaru dhalika lah. Fa'unzilat ayatul tayammum. Maka setelah itu mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang sowan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menceritakan apa yang mereka alami dan apa yang mereka lakukan. Maka turunlah ayat yang menjelaskan tentang ibadah tayammum. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang mereka lakukan. Dan tidak ada dalam satu riwayat pun yang menjelaskan masalah ini adanya penjelasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengulang salatnya. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak mampu berwudu, tidak mampu bertayamum, kalau harus mencari air, maka waktu sholatnya akan habis. Dia akan keluar dari waktunya tanpa menjalankan kewajiban sholat di waktu itu, maka dia dibolehkan untuk sholat, ya. Maka dia dibolehkan untuk sholat walaupun tidak bersuci. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, itu kan di dalam riwayat itu hanya disebutkan tidak wudu dan sebenarnya dia bisa tayamum karena di padang pasir. Harusnya hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena kalau orang masih bisa menemukan pasir atau debu, harusnya dia bertayamum, bukan sholat tanpa wudu tanpa tayamum. Maka jawabannya, para jemaah sekalian, ketika itu syariat ibadah tayamum belum ada. Yang ada hanya syariat wudu saja. Sehingga ketika sahabat Usaid ibn al-Hudair dan yang lainnya tidak bisa berwudu, mereka langsung sholat. Karena memang belum ada syariat tayamum. Makanya disebutkan di sini, ketika mereka menjelaskan keadaan mereka dan apa yang mereka lakukan, kemudian turunlah ayat tayammum. Karena memang ketika peristiwa itu terjadi, belum ada syariat tayammum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari salatnya mereka tanpa wudu. Ini menunjukkan bahwa apabila ada seseorang tidak bisa berwudu, tidak bisa juga bertayammum, maka dia tetap diwajibkan untuk salat sesuai dengan kemampuan dia. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kedua ini, wallahu ta'ala alam, lebih kuat. Karena berdasarkan dalil-dalil umum dan juga berdasarkan dalil khusus yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadisnya ini. Baik, para jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, masalah yang berikutnya adalah masalah niat. Para ulama mengatakan bahwa niat dalam tayamum itu diwajibkan. Niat di dalam tayamum itu keharusan. Kalau seseorang tidak niat ketika tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Sebagaimana wudu. Kalau seseorang melakukan ibadah wudu tanpa niat, maka ibadah wudunya tidak sah. Maka ini harus diperhatikan dengan baik. Sebelum bertayamum, kita harus menghadirkan niat di dalam hati kita. Dan tidak disyariatkan untuk melafalkan niat, walaupun tujuannya baik. tidak disyariatkan dan tidak dibenarkan melafalkan niat, walaupun tujuannya baik, yaitu untuk membantu niat dalam hati. Kenapa demikian? Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkannya. Begitu pula para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Dan kebutuhan untuk membantu hati dalam menghadirkan niat sudah ada di waktu itu. Mereka pun demikian. Mereka punya kebutuhan untuk membantu memudahkan hatinya untuk menghadirkan niat, tapi mereka tidak melafalkan niatnya. Maka para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menyesuaikan cara ibadah kita. Kita sesuaikan dengan cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Ya, cukup menghadirkan keinginan di dalam hati bahwa kita akan bertayamum. Cukup menghadirkan kesadaran di dalam hati bahwa kita akan memulai tayamum. Dengan itu, niat untuk tayamum sudah terjadi dan terwujud. Kemudian, masalah yang berikutnya adalah bagaimana kalau niatnya, niat tayamumnya adalah untuk mengangkat hadas. Apakah dibolehkan dengannya seseorang melakukan ibadah sholat? Apabila seseorang ketika tayamum, dia berniat bahwa tayamumnya tersebut untuk mengangkat hadas secara mutlak. Mengangkat hadas. Apakah dengan tayamum ini seseorang dibolehkan untuk sholat? Karena dia niatnya untuk mengangkat hadas, bukan agar dibolehkan untuk sholat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa dia dibolehkan untuk sholat dengan tayamum itu. Karena tayamum itu gantinya wudu. Dan ketika kita berwudu, niat kita adalah untuk mengangkat hadas, maka kita dibolehkan sholat setelah itu. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kenapa ada khilaf ini? Kenapa ada perbedaan seperti ini? Sebabnya adalah karena para ulama ternyata berbeda pendapat. Apakah tayamum itu mengangkat hadas, ataukah tayamum itu tidak mengangkat hadas, hanya menjadikan kita boleh untuk sholat? Hanya membolehkan kita sholat, hadasnya masih ada. Makanya ketika niatnya untuk mengangkat hadas dan tayamum itu tidak mengangkat hadas, dia tidak dibolehkan untuk menggunakannya untuk sholat. Khilafnya sebabnya dari titik ini. Dari titik permasalahan bahwa apakah tayamum itu bisa mengangkat hadas, ataukah tayamum hanya membolehkan seseorang untuk sholat, menjadikan seseorang boleh sholat. Kalau pendapatnya adalah bahwa tayamum hanya menjadikan seseorang boleh sholat, maka ketika dia niatnya adalah untuk mengangkat hadas, akhirnya tayamumnya tidak tepat. Tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tayamum itu hanya menjadikan seseorang membolehkan sholat. Makanya ketika niatnya tayamum adalah untuk mengangkat hadas, berarti dia tidak boleh digunakan untuk menjalankan sholat. Karena yang dia niatkan tidak benar. Adapun bagi ulama yang mengatakan bahwa tayamum juga bisa mengangkat hadas, maka tidak ada masalah sama sekali di sini. Dia dibolehkan sholat dengan tayamum itu, karena tayamum bisa mengangkat hadas sebagaimana wudu, sehingga dia dibolehkan sholat dengan tayamum itu, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Kemudian dia dibolehkan untuk membaca Al-Quran, dia dibolehkan untuk tawaf dan ibadah-ibadah yang lainnya yang disyaratkan yang disyaratkan harus dengan wudu, ya, karena tayamum itu mengganti wudu secara 100%, sama persis dengan wudu. Kalau ada perbedaannya, maka harus ada dalilnya, harus berdasarkan dalil. Kalau kita membedakan antara tayamum dengan wudu, maka harus berdasarkan dalil, ya, seperti misalnya tayamum hanya dibolehkan ketika seseorang tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air. Ini titik perbedaan antara wudu dengan tayamum. Kenapa kita bedakan? Karena ada dalil yang menjelaskan itu. Kemudian, ketika seseorang bertayamum, setelah itu dia mendapatkan air, tayamumnya otomatis batal. Berbeda dengan orang yang dia bersuci dengan berwudu. Wudunya tidak batal. Kita bedakan hukumnya antara tayamum dengan wudu. Kenapa kita bedakan di titik itu? Karena di titik itu ada dalil yang membedakan antara tayamum dengan berwudu. Ketika tidak ada dalil yang membedakan antara tayamum dengan wudu, maka kita samakan hukumnya. Dan memang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ada pembedaan antara tayamum, ada perbedaan antara tayamum dan wudu dalam masalah mengangkat hadas. Sehingga kita samakan. Sebagaimana wudu mengangkat hadas, maka tayamum juga mengangkat hadas. Dan inilah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Dan dengan demikian, maka selama seseorang tayamumnya belum batal, dia dibolehkan untuk sholat fardu walaupun lebih dari satu waktu, ya, seperti misalnya ketika keadaan kering kerontang, masyarakat tidak mendapatkan air, mungkin ada air tapi cukup untuk minum saja, ya, kebutuhan minum, dan itu lebih mendesak daripada kebutuhan untuk berwudu, untuk bersuci. Kalau mereka gunakan airnya untuk bersuci, mereka tidak bisa minum, maka mereka boleh bertayamum. Misalkan orang seperti ini, dia bertayamum setelah masuk waktu zuhur, dan sampai masuk waktu asar, orang ini belum batal tayamum. Dia dibolehkan untuk menggunakan tayamumnya untuk melakukan sholat asar. Sebagaimana hal ini dibolehkan dalam masalah ibadah wudu. Maka hal yang sama juga berlaku pada tayamum, karena tidak adanya dalil yang sahih yang jelas yang menunjukkan perbedaan antara wudu dan tayamum dalam masalah ini. Kenapa pada asalnya wudu dan tayamum itu sama hukumnya? Kita tidak boleh membedakan kecuali berdasarkan dalil. Karena tayamum itu dijadikan sebagai penggantinya wudu. Dan pengganti itu harusnya sama dengan yang diganti hukumnya. Taib. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah yang berikutnya adalah masalah ketika seseorang bertayamum untuk mengganti mandi junubnya, untuk mengganti mandi besarnya. Apakah itu mewakili wudunya juga? ini diperselisihkan oleh para ulama. Karena tayamum itu bisa mengganti mandi besar. Tayamum juga bisa dijadikan sebagai pengganti wudu. Kalau misalnya seseorang junub, kemudian dia bertayamum untuk mengangkat hadas besarnya, apakah tayamum ini juga bisa mengangkat hadas kecilnya? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kita katakan bahwa tayamum yang sama otomatis juga mengangkat hadas kecilnya, maka dia tidak perlu tayamum lagi untuk mengangkat hadas kecilnya. Kalau dikatakan bahwa tayamum ini tidak bisa mengangkat hadas kecilnya karena niatnya adalah untuk mengangkat hadas besar, maka dia harus bertayamum lagi untuk mengangkat hadas kecilnya. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa tayamum itu bisa mengangkat hadas kecilnya sebagaimana dia telah mengangkat hadas besarnya. Karena kalau hadas besar saja terangkat, apalagi hadas yang kecil. Ya. Kalau hadas yang besar saja terangkat, apalagi hadas yang kecil. Kalau dibalik bagaimana? Kalau dia niatnya untuk mengangkat hadas kecilnya, padahal dia junub. Dia gunakan tayamumnya, ya, dan ketika tayamum dia berniat untuk mengangkat hadas kecil, padahal dia hadas besar. Apakah ini bisa menjadi pengangkat hadas besarnya? Maka, wallahu ta'ala alam, niat ini tidak cukup. Ya, tayamum tersebut tidak cukup untuk mengangkat hadas besarnya. Karena tayamum yang diniati untuk mengangkat hadas kecil, padahal orang tersebut hadas besar, itu seperti wudu. Itu seperti wudu. Apakah wudu bisa mengangkat hadas besar? Jawabannya tidak. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan manfaat dari sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seseorang akan mendapatkan manfaat dari perbuatannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan tayamum itu bisa dijadikan sebagai penggantinya mandi, bisa dijadikan sebagai penggantinya wudu. Dan ketika ada dua kemungkinan seperti ini, maka yang menentukan kemungkinan mana yang kuat adalah niat seseorang. Ketika dia niatnya untuk wudu, maka tayamum itu jadi seperti wudu. Ketika dia niatkan untuk mandi besar, tayamum itu jadi seperti mandi besar. Dan mandi besar itu bisa mengangkat hadas kecil. Adapun wudu tidak bisa mengangkat hadas besar. Makanya apabila ada seseorang tayamum niatnya untuk mengangkat hadas kecil, padahal dia punya hadas besar, maka dia harus bertayamum lagi untuk mengangkat hadas besarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara bertayamum yang sesuai dengan sunnah yang sahihah? Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tayamum itu caranya sangat sederhana. Ya, caranya sangat sederhana. Yang pertama, seseorang wajib menghadirkan niat dalam hati. Kemudian setelah itu membaca basmalah. Sebagaimana sebelum wudu disunahkan untuk membaca tasmiyah, ya, bukan basmalah. Membaca tasmiyah. Disebut basmalah, yang disebut basmalah adalah bacaan bismillahirrahmanirrahim. Adapun tasmiyah hanya sampai bismillah saja. Ya, yang disunahkan ketika berwudu itu tasmiyah, bismillah. Maka yang disunahkan ketika tayamum juga demikian, tasmiyah, bismillah. Kemudian setelah itu memukulkan kedua telapak tangannya ke debu atau ke pasir atau ke tanah atau ke batu. Intinya sesuatu yang dijadikan sebagai sarana untuk bertayamum. Ya. Kalau pendapatnya hanya debu saja, ya dipukulkan kedua tangannya ke debu. Kalau pendapatnya menguatkan bahwa semua yang ada di muka bumi seperti batu, pasir, tanah padas, tanah liat, kerikil, debu, maka itu semuanya bisa digunakan untuk bertayamum. Pukulkan tangan ke sarana itu. Kemudian apabila ada debu yang menempel di telapak tangan itu, maka disunahkan untuk ditiup, ya, dengan tiupan yang ringan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan apabila ada debu yang kotor yang takutnya membahayakan, ya, membahayakan kita. Mungkin nanti masuk ke mata, ya. Maka disunahkan untuk ditiup. Kemudian setelah itu kita usap wajah kita, ya. Kita usap wajah kita. Kita usap wajah kita, ya, secara sempurna. Mungkin ada bagian-bagian wajah yang tertinggal, walaupun kita sudah berusaha untuk mengusap semua. Ada bagian-bagian wajah yang masih tertinggal. Tapi itu tidak ada masalah. Karena memang usapan itu selalu dibangun di atas keringanan. Ya. Usapan-usapan itu selalu dibangun di atas keringanan. Mengusap kepala dalam wudu, ya. Tidak harus semua bagian kepalanya terkena usapan itu, tidak harus. Karena memang selalu kalau dalam masalah usapan diringankan. Mengusap khuf misalnya. Ya. Kaos kaki yang terbuat dari kulit atau yang sejenisnya. Ini juga ya diusap atasnya. Tidak harus terkena semuanya bagian itu dengan usapan kita, tidak harus, tapi kita berusaha untuk mengenai semuanya. Khuf ya, kita berusaha untuk mengenai semuanya. Tapi kalau ada yang ketinggalan tidak ada masalah. Begitu pula ketika kita mengusap wajah saat tayamum. Ya. Kita berusaha untuk mengenai semua wajah kita. Ya. Tapi kalau misalnya ada tempat-tempat yang tertinggal, seperti misalnya kalau ada orang tua ya, sudah keriput-keriput. Mungkin di jalan-jalan keriputnya itu tidak kena usapan kita. Kemungkinan besar. Maka tidak harus ya memastikan semua bagian kulitnya harus terkena, tidak harus ya. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengenai semuanya ya, dengan tanpa berlebih-lebihan. Setelah itu apa? Setelah itu kita usap kedua telapak tangan kita yang bagian punggungnya. Yang bagian punggungnya. Kanan dulu ya. Jadi dari mulai pergelangan tangan ya. Dari mulai pergelangan tangan kita usap. Kemudian pergelangan tangan kiri kita usap. Dengan demikian selesai ibadah tayamum kita. Ya. Sangat ringan. Dan seperti inilah Islam. Tuntunan-tuntunan Islam itu dijadikan ringan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Apa dalil yang menunjukkan cara ibadah tayamum yang seperti itu? Yang pertama adalah hadis dari sahabat Ammar ibn Yasir. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama kana yakfika hakadha." Wa daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikaffayhi al-ardha wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang menjelaskan tentang kisahnya sahabat Ammar ibn Yasir ketika tidak mendapatkan air, ya, dan beliau sedang dalam keadaan junub, akhirnya beliau bergulung-gulung di atas pasir. Beliau menggunakan kias sebagaimana mandi besar itu harus menggunakan air dan airnya harus terkena semua bagian tubuh. Maka ketika tayamumnya untuk hadas besar juga demikian, semua pasirnya harus mengenai semua bagian tubuhnya. Maka diluruskan pemahaman ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, sebenarnya cukup bagi engkau seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulkan kedua telapak tangan beliau ke tanah, ya. Kemudian beliau meniupkan udara ke kedua telapak tangan itu. Kemudian setelah itu beliau menggunakan kedua telapak tangan itu untuk mengusap wajah beliau dan kedua telapak tangan beliau. Wajah beliau dan kedua telapak tangan beliau. Taib. Di sini disebutkan, ya, yang beliau usap adalah wajah. Kemudian baru disebutkan kedua telapak tangan. Ini menunjukkan bahwa ketika tayamum itu urutannya demikian. Wajah dulu baru telapak tangan. Dan ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat di surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Ketika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dan usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Disebutkan di situ wajah dulu baru tangan. Mungkin ada yang mengatakan, "Ustaz, itu kan tidak ada kata-kata summa atau yang artinya kemudian. Kan kata-katanya dan, bukan thumma, Ustaz. Bukan kemudian. Kata-katanya wa, yang artinya dan, bukan thumma, yang artinya kemudian. Kenapa kita fahami itu sebagai tartib, urutan? Wajahnya baru tangannya. Bukankah wawu dalam bahasa Arab la yufidu tartib? Bukankah wawu itu tidak menjelaskan tentang urutan, tapi hanya menjelaskan tentang penggabungan sesuatu yang satu dengan sesuatu yang lain? Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, ketika dikatakan wajah dan tangan, bukan berarti wajahnya dulu baru tangannya. Tapi kalau dikatakan wajah kemudian tangan, maka kita bisa memahami bahwa wajahnya terlebih dahulu baru tangannya. Bagaimana menjawab pertanyaan yang seperti ini? Kita katakan bahwa pada asalnya susunan-susunan yang ada di dalam Al-Quran itu menunjukkan urutan. Walaupun secara bahasa tidak demikian, tapi karena Al-Quran itu disusun dengan susunan-susunan yang Rabbani, yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita katakan bahwa susunan Al-Quran pada asalnya menunjukkan urutan. Susunan kata dalam Al-Quran pada asalnya menunjukkan urutan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa di situ tidak ada, tidak dimaksudkan urutan. Ya. Susunan-susunan di dalam Al-Quran, walaupun dihubungkan dengan huruf waw atau dalam bahasa Indonesia dan, itu tetap menunjukkan urutan. Pada asalnya demikian. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak dimaksudkan urutan. Selama tidak ada dalil, maka kita berpegang teguh pada makna urutan. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sa'i, beliau memulainya dari bukit Safa, bukan dari bukit Marwah. Dan beliau mengatakan abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dengan sesuatu yang Allah jadikan sebagai permulaan. Aku memulai dengan sesuatu yang Allah jadikan sebagai permulaan. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwa, Bukit Safa dan Bukit Marwa itu termasuk di antara syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat tersebut, Safa dulu baru Marwa. Dan penghubungnya adalah huruf waw yang artinya dan. Sesungguhnya Safa dan Marwah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahaminya sebagai urutan. Makanya Rasulullah mengatakan abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dengan sesuatu yang Allah jadikan sebagai permulaan. Allah jadikan Safa lebih dahulu, setelah itu baru Marwah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sa'i, beliau naik ke bukit Safa dahulu. Kemudian setelah itu beliau menuju ke bukit Marwah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minah, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ini menunjukkan urutan. Ya. Makanya banyak ulama yang mengatakan tertib dalam ibadah tayammum itu wajib. Tertib dalam ibadah tayammum itu wajib. Namun ya, memang di sana ada ulama yang mengatakan tertib dalam tayammum itu tidak wajib, sehingga boleh tangan dulu baru wajah. Ya, boleh tangan dulu baru wajah, dan pendapat mereka ini juga cukup kuat. Pendapat mereka ini juga cukup kuat. Kenapa? Karena adanya riwayat dari Imam Bukhari dalam kitab sahihnya yang menjelaskan tentang kisah Ammar ini. Ya. Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari mengatakan, ini di riwayatnya Imam Bukhari ya, di kitab sahihnya. Alam tasma' qaula Umar qaula Ammar li Umar. Tidakkah engkau mendengar perkataan Ammar kepada Umar? Ya, Ammar ibn Yasir, ya sahabat Ammar ibn Yasir. Umar adalah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haja. Sahabat Ammar ibn Yasir mengatakan kepada sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum, aku pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keperluan tertentu. Fa'ajnabtu falam ajidil ma', maka aku pun akhirnya junub, hadas besar, dan aku tidak mendapatkan air. Fatamarragtu fis sa'idi kama tamarragud dabbah, maka aku pun berguling-guling di atas pasir, di atas tanah, sebagaimana bergulung-gulungnya hewan. Fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengisahkan hal tersebut, menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Maka Nabi pun mengatakan innama kana yakfika an tasna'a hakadha. Sungguhnya cukup bagimu untuk melakukan yang seperti ini. Fa daraba bi kaffihi darbatan 'ala al-ard. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulkan telapak tangan beliau ke atas bumi, ke atas tanah. Thumma nafadhaha. Kemudian beliau meniupnya. Thumma masaha bihima dhahra kaffihi bi shimalihi. Au dhahra shimalihi bi kaffihi. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak kedua telapak tangan beliau ke atas punggung yang bagian kiri, ya. Kemudian setelah itu thumma masaha bihima wajhahu. Kemudian setelah itu beliau mengusap wajahnya dengan kedua telapaknya. Baik, di sini disebutkan ya dengan kata kemudian, dan yang disebutkan paling akhir adalah wajahnya. Karena adanya riwayat ini, akhirnya sebagian ulama mengatakan bahwa tartib dalam ibadah tayamum itu tidak wajib. Boleh mendahulukan tangan sebelum wajah. Boleh mendahulukan tangan sebelum wajah. Namun para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pendapat ini kurang kuat. Karena riwayatnya satu, ya, riwayatnya itu satu. Dan riwayat-riwayat yang lain banyak yang menyebutkan wajah dulu sebelum telapak tangan, walaupun kata-katanya menggunakan huruf waw yang artinya dan, bukan menggunakan thumma, ya, yang mendahulukan wajah dulu, ya, riwayat-riwayat hadis Ammar ini yang mendahulukan wajah dulu kemudian baru disebutkan tangan, itu penyebutannya dengan waw, dengan kata dan. Tapi para jamaah sekalian, riwayat-riwayat itu sesuai dengan yang ada dalam ayat. Dan kita tadi sudah bahas bahwa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu pada asalnya menunjukkan makna tertib. Pada asalnya menunjukkan makna tertib, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan untuk tujuan tertib. Ketika tidak ada dalil, maka kita fahami itu tertib. Sebagaimana difahami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ayat sa'i inna safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian para jemaah sekalian, riwayat yang mendahulukan tangan sebelum wajah ini dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala riwayatnya riwayat yang salah. Ya, riwayatnya riwayat yang ghalat. Yang benar adalah yang tidak ada penjelasan yang tegas tentang mendahulukan tangan sebelum wajah. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa tidak dijamak saja, Ustaz? Tidak dikompromikan saja. Kita katakan boleh seperti ini, boleh seperti itu. Jawabannya adalah, ini kisah ini, itu satu kisah. Makanya kita harus mengatakan yang terjadi itu A atau B. Karena dua-duanya, dua pendapat ini berdalil dengan hadis Ammar. Padahal kejadian kisah Ammar ini radhiyallahu taala anhu itu sekali saja. Ya. Itu hanya sekali. Ketika bersama sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga kita harus memilih salah satunya. Tidak bisa kita katakan dua-duanya terjadi. Karena peristiwanya cuma sekali. maka kita harus menguatkan salah satu redaksinya. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa redaksi yang mendahulukan tangan dulu sebelum wajah, ini redaksi yang salah. Ya. Sehingga wallahu ta'ala alam, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan kita mendahulukan wajah dahulu sebelum kedua telapak tangan. Dan itulah yang lebih sesuai dengan zahirul ayah. Ya. Sesuai dengan petunjuk yang dijelaskan oleh redaksi ayat wallahu ta'ala a'lam. Baik. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan cara bertayamum adalah hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Lamma nazalat ayatut tayammum lam adri kaifa asna." Ketika ayat yang menjelaskan tentang tayamum turun, aku tidak tahu bagaimana aku mempraktekkannya, bagaimana aku menerapkannya. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, falam ajidhu. Maka aku pun berusaha menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi aku tidak mendapatinya. Fantalaqtu atlubuhu fastaqbaltu. Maka aku pun pergi untuk mencari beliau. Maka akhirnya aku bertemu dengan beliau. Falamma ra'ani arafa alladhi ji'tu lahu. Fabala. Thumma daraba bi yadayhi al-ard famasaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku, maka beliau tahu kenapa aku mendatangi beliau. Kemudian beliau kencing, buang air kecil. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertayamum. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melihat, ya ini Rasulullah ya mengajari beliau untuk tayamum karena beliau sudah tahu apa tujuan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menemui beliau. Ya, akhirnya beliau memberikan pelajaran bagaimana bertayamum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulkan kedua tangannya ke atas tanah. Kemudian beliau dengan kedua telapak tangan itu mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz tadi dijelaskan yang diusap itu bagian punggungnya, telapak tangan. Apa yang bagian dalamnya tidak perlu diusap? Kita katakan tidak perlu karena bagian telapak yang bagian dalam ini sudah terkena tanah ketika kita memukulkan. Ya. Sehingga yang belum terkena adalah bagian punggung telapak tangan. Baik. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kita memukulkan tangan kita ke tanah itu sebanyak dua kali. Sebanyak dua kali. Kita pukulkan pukulan yang pertama untuk mengusap wajah. Kemudian setelah itu kita pukulkan tanah kita ke tanah lagi. Kita pukulkan tangan kita ke tanah lagi untuk mengusap telapak tangan kita. Maka kita katakan memang ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Tapi sayangnya riwayat-riwayatnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Walaupun ada ulama yang mengatakannya bersandar dengan riwayat-riwayat tersebut, kita toleransi di sini. Ya. Kita saling memahami. Menyikapinya dengan bijaksana. Ya. Kalau kita ingin menguatkan, kita katakan bahwa hadisnya lemah. Tapi jangan sampai kita merendahkan pendapat itu. Ya, jangan sampai kita merendahkan pendapat itu. Kita katakan pendapatnya lemah, ya, karena dari sisi riwayatnya lemah. Maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa kita memukulkan tangan kita ke tanah itu cuma sekali. Cuma sekali, kemudian kita usap wajah kita dengan telapak tangan itu, dan kita usap punggung tangan kita. Ya. Baik, mungkin ada yang bertanya lagi. Ustaz, ada yang mengatakan bahwa tayamum itu ketika mengusap tangan sampai ke siku, sebagaimana dalam ibadah wudu. Sebagaimana dalam ibadah wudu. Mereka berdalil dengan dua dalil. Yang pertama, dalil ayat. Karena di dalam wudu itu mengusapnya, membasuh tangannya sampai ke siku, maka yang menjadi gantinya dalam tayamum, maka tangan juga sampai ke siku. Ini qiyas. Dalil yang kedua, adanya hadis yang menjelaskan masalah itu. Dan dipraktekkan oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, qiyas dalam masalah ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kenapa? Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa kafaih. Kata-katanya jelas, telapak tangan. Yang diusap itu telapak tangan, sehingga qiyas harus kita tinggalkan karena sudah adanya nas. Adapun riwayat yang menjelaskan masalah ini, ya, maka kita katakan riwayatnya lemah. Ya, riwayat yang menjelaskan itu, jawabannya riwayat tersebut riwayat yang lemah, sehingga kita harus menggunakan riwayat yang kuat dan meninggalkan riwayat yang lemah. Ya, sehingga yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa tayamum itu cukup dengan satu pukulan tangan ke tanah atau ke sarana lain yang bisa digunakan untuk tayamum. Kemudian kita mendahulukan wajah dalam mengusap, baru tangan, ya, baru telapak tangan. Kemudian setelah itu kita tidak perlu mengusap tangan kita sampai ke siku, ya, cukup sampai pergelangan tangan sudah sesuai dengan tuntunan. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pembahasan masalah tayamum tinggal pembahasan tentang pembatalnya. Namun karena waktu yang sudah hampir habis, saya cukupkan kajian ini sampai di sini. Insyaallah kita akan teruskan pembahasan tentang masalah pembatal tayamum di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini, masih berkaitan dengan tayamum. Nah, ikhwata salamu alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama, kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Khairuddin di Rantau Prapat, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah sah atau dibenarkan berwudu tanpa kumur-kumur sedangkan kita sedang berpuasa? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang bagus ya. Jawabannya adalah bahwa orang yang berpuasa tetap disunahkan untuk berkumur-kumur ketika akan berwudu. Orang yang berpuasa tetap disunahkan untuk berkumur-kumur walaupun ketika akan berwudu, walaupun dia sedang berpuasa. Karena tidak ada penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membedakan antara orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa dalam masalah ini. Dan pada asalnya hukum itu berlaku umum. Ya, pada asalnya hukum berwudu itu umum. Ya. Baik ketika puasa ataupun ketika tidak puasa. Bahkan di dalam masalah berkumur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kalau berkumur-kumur ketika puasa, jangan berkumur-kumur yang kuat. Padahal dalam masalah istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan untuk membersihkan hidung ketika akan berwudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'ima." Beristinsyaklah dengan cara yang kuat kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa untuk mengingatkan orang yang berpuasa dalam masalah istinsyak. Tapi beliau tidak menjelaskan yang seperti ini dalam masalah berkumur. Itu menunjukkan bahwa berkumur itu lebih ringan daripada istinsyak. Namun demikian, dalam masalah istinsyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kita untuk melakukannya. Tapi yang ringan saja. Ketika istinsyak masih disyariatkan saat berpuasa tapi dengan cara yang ringan, maka berkumur juga demikian. Karena berkumur tidak ada perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meringankannya saat berpuasa. Maka ini lebih ditekankan daripada istinsyaknya. Ya. Maka jangan mendengar perkataan sebagian orang, jangan berkumur-kumur ketika akan wudu, ketika kita sedang berpuasa. Ini pendapat yang kurang kuat ya. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyamakan antara orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa dalam masalah berkumur. Kemudian, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita harus tahu ya bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita berkumur, membolehkan kita istinsyak, ini menunjukkan bahwa dua anggota badan itu atau dua bagian itu dianggap bagian luar dalam masalah ibadah puasa. Walaupun mulut ini tempatnya di dalam ya, tapi itu dianggap bagian luar. Nyatanya ketika kita berkumur, puasa kita tidak batal. Nyatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita untuk memasukkan air ke dalam hidung. Walaupun beliau memerintahkan untuk yang ringan-ringan saja, jangan terlalu dalam. Tapi itu menunjukkan bahwa bagian hidung dan bagian mulut ini dianggap bagian luar tubuh. Makanya para jemaah sekalian, tidak masalah misalnya ada orang mencicipi makanan. Karena lidah itu masih bagian luar tubuh dalam masalah ibadah puasa. Yang penting tidak ditelan oleh dia. Karena yang merasakan makanan itu lidah. Dan lidah ini masih bagian luar tubuh dalam masalah ibadah puasa. Makanya orang boleh mencicipi makanan. Dia menjadi batal ketika dia telan makanannya. Sama ya, orang istinsyak dibolehkan. Menjadi batal ketika dia hirup air tersebut sampai ke dalam. Ketika itulah dia batal. Tapi kalau masih di hidung, maka itu tidak membatalkan puasa. Dari sini kita tahu bahwa ngupil saat berpuasa itu tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan puasa seseorang. Ya. Begitu pula dengan misalnya ketika hidungnya ada yang luka. Kemudian dia kasih seperti pelembut, ya, pelembut kulit, ya, agar lukanya tidak tambah parah. Atau misalnya ada gatal di hidungnya, dia gunakan salep untuk mengobati gatalnya, dan dia masukkan masih di area hidung. Ini tidak membatalkan puasanya, ya. Wallahu ta'ala alam. Karena terbatasnya waktu para jemaah sekalian, saya mohon maaf harus mengakhiri kajian kita pada kesempatan kali ini sampai di sini. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi